Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dikentongi diadani ora teko, iku wong bakal ciloko. Dikentongi diadani ora teko, iku wong bakal ciloko. Dawuh Nabi sekabeh umat, umat Islam ojo ninggal salat. Ninggal salat siksane berat, besok ning alam akhirat. Sugih sawah, sugih mobil, besok mati tunggangane katil. Harta benda ora kintil, sing kintil amal secuil. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dikentongi diadani ora teko, iku wong bakal ciloko. Dikentongi diadani ora teko, iku wong bakal ciloko. Dawuh Nabi sekabeh umat, umat Islam ojo ninggal salat. Ninggal salat siksane berat, besok ning alam akhirat. Sugih sawah, sugih mobil, besok mati tunggangane katil. Harta benda ora kintil, sing kintil amal secuil.